Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah mengenal Allah adalah tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifatnya. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Allah SWT berfirman, Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah SWT juga berfirman, Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Surat An-Nahl ayat 60. Kita mengenal Allah dengan nama dan juga sifat tersebut. Kita mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang, karena dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun, karena dia adalah Al-Ghafur, dan seterusnya. Allah juga mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat Allah adalah beristiwa di atas arsy, bahwa Allah memiliki dua tangan, bahwa Allah berada di atas, turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat-sifat yang lain. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut, karena Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang Allah daripada kita. Tidak boleh seorang muslim menolak nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut, dan tidak boleh dia menyerupakan dengan selain Allah. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Jadi yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut sebagaimana datangnya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tanpa menyerupakan dengan selainnya dan tanpa mentakwil nama dan juga sifat tersebut. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan silsilah ilmiah yang kedua tentang mengenal Allah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan silsilah ilmiah berikutnya, yaitu silsilah ilmiah yang ketiga tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada silsilah ilmiah berikutnya, yaitu tentang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.